Apakah biawak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di Arab itu seperti biawak yang di balik papan ini? Apakah sama-sama halal? Yang mana biawak yang di balik papan ini? Hah? Gimana bentuknya, ikhwan? Pernah lihat? Nah, walhasil yang disebutkan oleh para ulama bahwa biawak ini hewan kecil. Hewan kecil yang mirip al-waral. Mirip seperti kadal. Ya, atau seperti anak buaya. Ekornya seperti ekor buaya. Ada yang menyebutkan bahwa paling banter panjangnya, panjang ekornya biawak itu paling satu jengkal. Paling satu jengkal. Dan dia ya berwarna-warni. Seperti bunglon. Bisa berubah-ubah warna. Nah, dan dia dapat bertahan hidup selama 700 tahun. Selama 700 tahun. Ya. Dan dia bertahan walaupun tidak minum air. Akan tetapi cukup dengan keringatnya saja. Dan bahkan disebutkan oleh mereka bahwa abbab ini, abbab ya. Ya, kita tidak menyebut biawak, jangan sampai dianggap ya sudahlah biawak ya. Tapi apakah sama? Wallahu alam. Ya. Biawak ini atau abbab disebutkan bahwa dia bisa bertahan dalam 40 hari ya, dia bisa minum satu tetes saja, sudah cukup. Dalam jangka waktu 40 hari. Giginya cuma satu. Itu pun bengkok lagi. Giginya cuma satu. Dan itu pun bengkok. Nah, kalau dia meninggalkan lubangnya, ya, tempat tinggalnya, dia lupa kembali. Dia tidak tahu cara kembali. Ya. Dan dia bertelur juga seperti bolong. Nah. Nah, sekarang antum terapkan ini. Ya. Silakan diterapkan pada biawak yang ada di Balikpapan atau yang ada di Jawa atau di mana saja. Kalau ciri-cirinya ada, ya silakan. Fadhol. Itulah dhab. Nah. Waktu di Yaman ana pernah diperlihatkan dhab, itu kecil. Betul-betul seperti kadal, memang seperti kadal. Berwarna-warni dia. Nah. Cuman memang orang-orang Arab itu tidak suka dengan kadal. Jijik. Mereka tidak senang dengan kadal. Adapun dengan abbab mereka sangat bersemangat sekali untuk menangkapnya. Ya, berbeda dengan abbab, mereka suka sekali. Ini orang-orang Arab yang dahulu wallah alam sekarang. Nah, ana dikabari sebagian ikhwan yang pernah di jamiah bahwa di mana, di Madinah atau di mana, di pasarnya itu ada jual biawak. Nah, ana pernah diperlihatkan ketika di Yaman, di Damaj, ada orang sedang bawa biawak, abbab. Nah, dia muatan abbab. Dipegang-pegang aja, nah dia. Memang seperti kadal, agak besar. Lebih besar dari kadal, kemudian dimain-maini sama anak-anak itu di atas mobil. Nah, wallahu ta'ala alam. Adapun apakah seperti yang biasa kita lihat, apa itu, berkeliaran, wallahu a'lam.